ikatlah nikmat-nikmat itu dengan syukur. Ya, makanya syukur itu disebut dengan al-hafid, penjaga, perawat. Karena kalau kita bersyukur, maka Allah SWT akan menjaga dan merawat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, apabila kita mengkufuri nikmat Allah SWT, maka Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita satu persatu. Jadi sebagai salah satu bentuk syukur kita adalah dengan melakukan sujud syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dan ini dalil-dalilnya banyak sekali, ya, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya dalam pembahasan kitab-kitab fikih ada namanya sujud syukur. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ya, ada sujud apa lagi? Sujud sahwi, ya. Para ulama mengatakan sujud yang disyariatkan itu ada empat. Sujud di dalam sholat, ruku, sujud. Yang kedua, sujud tilawah, yaitu ketika kita membaca ayat-ayat yang menganjurkan kita sujud, ya, membaca dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sujud syukur, yaitu kita mendapatkan, ketika mendapatkan berita hal-hal yang menyenangkan, ya, misalkan kemenangan kaum muslimin, ya, atau kita mendapatkan suatu kabar gembira, ya, suatu kabar gembira yang udah lama kita nantikan. Misalkan ada orang 20 tahun belum dikaruniai anak, ya, akhirnya kemudian dikaruniai anak, sujud syukur, ya, atau sujud syukur karena terhindar dari bahaya, ya, misalkan tabrakan gitu, ya, tabrakan, akhirnya kemudian guling, ya, masuk ke tambak, tapi orangnya selamat, itu sujud syukur, ya, sujud syukur itu disyariatkan, yes. Yang keempat adalah sujud, ya, sujud sahwi, yaitu sujud disebabkan karena lupa di dalam sholat, ya, mungkin menambah atau mengurangi. Ini sujud-sujud yang disyariatkan. Selain dari empat ini, maka tidak disyariatkan. Seperti ada sebagian orang sujud karena doa. Jadi habis sholat dia sujud. Alasannya apa? Karena berdoa. Nabi SAW menyuruh kita untuk memperpanjang doa ketika sujud. Akhirnya dia sujud khusus untuk doa. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang ada ketika kita sujud di dalam sholat, lalu kita gunakan untuk apa? Berdoa. Tapi kalau mengkhususkan sujud khusus untuk doa, ini tidak ada contohnya. Jadi mungkin antum pernah lihat ada sebagian orang habis sholat itu sujud. Selesai sholat lah, ya, dia sujud, ya, katanya untuk doa. Ini tidak ada contohnya, ya. Baik. Bolehkah sujud syukur karena habis ngegulin? Biasanya kalau habis dalam pertandingan sepak bola, habis ngegulin, sujud apa? Syukur. Ya, apakah itu termasuk sujud syukur yang disyariatkan? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa pernah ditanya, dan beliau mengatakan tidak, itu cuma permainan, bukan suatu nikmat yang harus di sujud syukuri, ya. Karena itu cuma permainan. Bahkan seringkali kata beliau, betapa sering permainan sepak bola yang isinya apa? Melalaikan manusia dari ibadah, ya, ada kemungkarannya juga, ya, seperti perjudian, buka aurat, ya, dan lain sebagainya. Jadi, ya, kalau habis ngegulin, ya, maka tidak termasuk, ya, dalam sujud syukur yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Taib. Ini milihinnya gimana ini? Ustaz, bagaimana cara menghafal dengan mudah dan cepat, terutama menghafal Al-Quran dan hadis? Tolong tips dan doanya. ya, tips dan doanya. Ya, menghafal Al-Quran dan hadis, tentu pertama ikhlas lillahi jalla wa'ala. Ya, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Kita harus mengikhlaskan, memurnikan, ya, niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan akan memudahkan urusan seorang hamba. Ya, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Yang kedua adalah tentu semangat. Seorang harus bersemangat dalam menghafal baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tidak bisa bermalas-malasan. Harus dengan semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita kalau untuk mendapatkan kesuksesan dunia saja harus semangat. Enggak boleh dengan malas-malasan, apalagi untuk ya kesuksesan di akhirat. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Sentala agar memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bergantung pada kecerdasan kita, kehebatan kita, ya. Karena kalau Allah Sentala tidak memudahkan kita, kita nggak akan diberi kemudahan. Yang memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis adalah apa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah dengan mencari waktu yang tepat untuk menghafal. Cari waktu-waktu yang tepat, dan ini berbeda-beda antara seorang dengan orang lain. Ya. Tapi secara umum waktu yang tepat adalah untuk menghafal itu ya setelah subuh. Setelah subuh. Itu waktu yang bagus untuk menghafal Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya, di waktu paginya. Makanya dulu para ulama ahlul hadis, mereka kalau mau mencari hadis, dan mereka dulu berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis, maka mereka membaca Al-Quran. Kata mereka, semakin aku membaca, banyak membaca Al-Quran, maka aku akan mendapatkan ya banyak hadis. Kalau aku enggak membaca Al-Quran atau sedikit membaca Al-Quran, ya mendapatkan hadisnya pun apa? Sedikit. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu pagi itu waktu yang sangat berbarokah, sebagaimana didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya udah tepat ya, kita ba'da subuh itu waktunya apa? Halaqah. Ya, halaqah tahfidzul Quran itu waktu yang tepat. Sayangnya kadang-kadang enggak dimanfaatkan dengan baik. Waktu subuh malah tidur, ngantuk. Nah, itu kalau seandainya kita memanfaatkan dengan baik, semangat ya, maka itu sangat bagus sekali. Kemudian yang penting juga ayyul ikhwah adalah sering murojaah. Sering murojaah. Karena menghafal itu kadang mudah, tetapi yang paling sulit itu adalah menjaganya. Ya, menjaganya. Makanya harus sering dimurojaah. Orang yang membaca Al-Qur'an agar kuat hafalannya, sering dimurojaah. Terutama dipakai untuk apa? Untuk sholat malam. Itu akan kuat. Ya, akan kuat. Demikian juga hadis Nabi SAW, sering murojaah ya dengan ustadznya, dengan temannya. Karena kalau tidak murojaah akan hilang. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, apa rahasia kuatnya dasar-dasar kaidah fikih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tu'ahifati fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuktahu asi. Aku mengadu kepada waki tentang jeleknya hafalanku, maka dia menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, karena ya, ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para ahli maksiat. Ya. Demikian juga di antara tips untuk memperkuat hafalan adalah diamalkan. Karena hakikat ilmu itu adalah amal. Percuma kita memiliki ilmu tapi tidak membuahkan amal saleh. Kita tidak mengamalkannya. Ya. Ilmu akan hilang kalau tidak diamalkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak kepada amal. Kalau amal memenuhi panggilan ilmu, ya, maka akan menetap. Ilmu itu akan menetap. Tapi kalau tidak, maka ilmu akan pergi. Maksudnya, ilmu jika tidak diamalkan, maka ya akan hilang dari seseorang. Dahulu Syu'bah pernah mengatakan, "Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bih." Kami ya meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara apa? Mengamalkannya. Itu beberapa tips untuk menghafal, dan ini penting bagi para penuntut ilmu. Ya, para santri, ikhwan maupun akhwat yang ingin untuk kuat ilmunya, maka hendaknya semangat untuk menghafal. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ya bidang ilmu. Ya, setiap terutama kaidah-kaidahnya dihafal. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Man ramal ilma bila hifdin faqad istahal." Siapa yang menginginkan ilmu tanpa hafalan, maka dia menghayal. Menghayal. Baik. Ustaz, apa hukum tidur 2 jam dalam sehari? Masya Allah. Ya, tidur 2 jam dalam sehari. Itu berapa jam? Hah? 2 jam atau 20 jam? Baik. Ya, ikhwan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beliau juga adalah orang yang bersemangat dalam ibadah, dalam sholat malam, ya, dan sebagainya. Tapi beliau juga menjaga hak untuk badannya. Ya, ketika dulu ada 3 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ya, maka mereka menganggap sedikit amal perbuatan mereka. Akhirnya mereka mengatakan, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya saja seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya, akhirnya mereka yang satu mengatakan, saya akan sholat malam terus, nggak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus, ya, nggak berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya akan membujang, gak menikah. Sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi Shallallahu mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golongan. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti dengan menyiksa diri kita. Ya, berikan hak masing-masing. Badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, Rob kita punya hak. Ya, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Ya, berikanlah masing-masing apa? Haknya. Wallahu a'lam, 2 jam dalam sehari menurut ana kurang. Ya, kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum petunjuk beliau adalah setelah isya itu langsung tidur. Kemudian nanti sepertiga malam terakhir beliau bangun, dan itu saya rasa lebih dari 2 jam. Dan secara kesehatan juga kurang dalam tidur itu akan mengakibatkan banyak penyakit, ketidakseimbangan pada tubuh, lelah, capek, dan itu mengakibatkan penyakit-penyakit. Nah, yang ideal itu berapa? 8 8 jam dalam sehari. Nah, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, bukankah sholat harus khusyuk? Saya hampir setiap maghrib gak bisa khusyuk gara-gara kepanasan. Baik. Bisakah nambah kipas, Ustaz? Buat soft yang di tengah. Ya, sudah kita perbaiki yang beberapa yang rusak. Insyaallah taala memang agak susah yang tengah ini karena mau modelnya gimana gitu. Sebenarnya ini sudah banyak ini. Memang serowo ya begini nih. Sudah kita perbanyak kipasnya, sudah kita berusaha memperbanyak. Tapi memang hari-hari ini memang cuaca panas. Tapi jujur sebenarnya ini masih lumayan dibandingkan Mekah. Mekah lebih panas lagi, dan lebih panas lagi neraka. Lebih panas lagi neraka. Dahulu Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah pernah mengatakan, kenapa Mekah dan Madinah itu panas dan gersang? Kata beliau, untuk sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang ke Mekah dan Madinah, agar menjadikan kepergian mereka ke Mekah dan Madinah adalah semata-mata untuk ibadah, bukan untuk wisata. Maka demikian juga, mudah-mudahan teman-teman, para santri yang datang ke sini dari jauh, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, mungkin airnya, nyamuknya, panasnya, insyaallah ini pelajaran berharga bagi kita semuanya agar nanti kelak tahan banting. Jadi dibanting-banting tahan gitu. Dengan kondisi yang ada. Karena seorang dai harus siap kemanapun nanti, dimanapun dia nanti berdakwah. Bukan manja. Bukan cengeng. Maksud nanti kalau mau berdakwah, karena kalau enggak AC kayaknya enggak level deh. Nah, ini manja ini. Seorang harus harus siap. Nanti yang minta orang desa, orang kota, orang gunung, harus siap. Jadi ini mudah-mudahan walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang terkadang cuaca panas, mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya, Sawah ini sudah diperbaiki, yang kemarin rusak-rusak sudah diperbaiki sudah. Sawah. Ustaz, bagaimana kalau terlintas dalam hati ucapan-ucapan kekufuran? Apakah mengeluarkan dari Islam? Kalau cuma sekedar terlintas dan dia tidak meyakininya, maka tidak mengeluarkan seorang. Karena hadisun nafs sekedar terlintas itu belum dianggap, belum dianggap sampai kemudian dia meyakininya, kemudian mempercayai hal itu. Karena itu was-was dari setan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setan akan datang kepada seseorang memberikan was-was, man khalaqa sama man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit. Nanti pertanyaan berikutnya, wa man khalaqallah. Ya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus setan membisikkan, terus siapa yang menciptakan Allah? Ini kan? Ini bisikan-bisikan setan. Ya, ketika bisikan-bisikan tersebut terlintas pada diri kita, Nabi SAW sudah memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah falyan tahimin. Ya, jangan kupris. Was-waset, lintasan-lintasan pikiran-pikiran seperti itu, jangan dikubris. Ya, yang pertama. Kemudian wal yastaid billah. Hendaknya ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena pikiran-pikiran yang melintas berupa kekufuran itu adalah waswas dari setan yang ingin mengguncang akidah kita, ya, merusak hati kita. Kemudian katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah kalau terlintas pada diri seseorang pemikiran-pemikiran was-was dari setan dan dia berjihad untuk melawannya, ya, maka itu tidak dianggap, ya, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Karena sekedar lintasan-lintasan dalam pikiran itu adalah was-was dari setan, ya, makanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seorang itu mengamalkannya, mengatakannya, meyakininya. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya lintasan dalam pikiran, hati itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ya, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Baik. Afwan Ustaz, apakah berdosa orang tua saya jikalau saya memberitahu dia bahwa saya sudah siap nikah? Wah, ini anak mana ini? Ya, MTI Ali apa MTS? Apa pengabdian? Apakah berdosa orang tua saya jikalau saya memberitahu dia bahwa saya sudah siap nikah? Akan tetapi orang tua saya malah merasa sakit hati mendengar perkataan saya itu. Karena saya 4 bersaudara dan saya satunya anak laki-laki. Mohon penjelasannya Ustaz, karena orang tua saya insya Allah nonton live saat ini. Loh, kok tahu? Baik. Kalau memang sudah siap, ya, enggak apa-apa disampaikan kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu bukan cuma menyampaikan saya sudah siap. Yang paling penting adalah pembuktian. Mana buktinya bahwa antum sudah siap? Kalau cuma sekedar ngomong, ya, banyak yang bisa. Tapi buktikan bahwa antum sudah siap. Dan itu dibuktikan dengan kematangan ilmu, kedewasaan, ya, ekonomi antum sudah bisa kerja. Nanti orang tua akan apa? Ya, akan mendukung. Tapi baru cuma siap ngomong saya siap nikah. Tapi ya, dewasa belum. Ya, masih kekanak-kanakan. Misalkan, ya, terus pekerjaan belum ada. Ya, tentu orang tua belum percaya. Jadi yang paling penting kalau memang antum sudah siap, tunjukkan kepada orang tua bahwa antum betul-betul sudah siap. Ya. Nanti orang tua akan percaya kalau memang antum bisa membuktikannya. Tapi kalau cuma sekedar ngomong saja, maka sangat sulit bagi orang tua untuk mempercayainya. Jadi insya Allah orang tua juga pernah muda, ya. Insya Allah kalau kita bisa membuktikan kepada orang tua kejujuran ucapan kita bahwa kita betul-betul sudah siap, insya Allah orang tua akan mendukung, ya, keinginan kita. Karena secara umum tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua daripada dia melihat anaknya bahagia. Ya, enggak ada yang lebih menyenangkan orang tua kecuali, ya, membuat anaknya itu bahagia. Ya. Nah, tapi mungkin kalau dia belum setuju atau tadi marah misalkan, ya, sakit hati katanya, mungkin karena melihat antum belum siap. Ngomong tok saya sudah siap, tapi pembuktiannya belum ada. Ya. Nah, jadi ngomong sudah siap itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi perlu apa? Pembuktian. Ya, buktikan bahwa antum sudah siap itu dengan kedewasaan antum, cara berpikir antum, ya, kemudian sudah siaplah dari sisi ilmu dan dari sisi ekonomi. Wallahu a'lam. Ustaz, apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan bagi orang yang ingin bertobat dari pacaran? Ya, kiat-kiatnya tinggalkan pacar. Itu nomor satu dulu, tinggalkan pacarnya. Ya, talak tiga langsung. Ini talak yang sunnah ini malah. Ya, kalau istri talak tiga langsung itu talak bid'ah gitu ya. Tapi ini kan harus talak tiga langsung karena memang hubungan yang tidak di, ya, tidak diperbolehkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Dekati aja enggak boleh. Segala hal yang mengarah kepada perzinaan, ya, sarana yang mengantarkan seorang kepada perzinaan, maka tidak diperbolehkan. Ya, caranya bagaimana? Tinggalkan pacaran. Ya, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan menuntut ilmu, dengan menghafal, ya, dengan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dengan berolahraga, ya, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz soal film pendek yang viral beberapa waktu yang lalu yang mendoktrin bahwa orang bercadar dan bercelana cingkrang adalah orang-orang radikal? Ini film norak. Ya, film yang sangat keji dan tidak pantas untuk ditonton. Ya. Karena menggambarkan syariat Islam sebagai apa? Radikal. Radikal itu adalah kalau kita apa? Ya, menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru namanya radikal. Tapi seorang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana mungkin dikatakan sebagai apa? Radikal. Apalagi itu mengandung unsur apa? Ya, kebencian, permusuhan, ya, mengajarkan adu domba, mengajarkan eksekusi, ya. Ya, jadi ini film yang tidak layak dan film yang memalukan. Apakah dosa kedzaliman kita diampuni sebab bala dari doa orang yang kita zalimi? Selama itu adalah selain dari dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, karena zalim itu ada dua macam, ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu syirik, maka jika kita meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada ampunan. Tapi kalau itu maksudnya zalim kepada manusia dan seorang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan Allah mengampuninya dan ada kemungkinan Allah tidak mengampuninya. Ya, tapi Allah mengazabnya terlebih dahulu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Nah, kita enggak tahu termasuk yang dikehendaki apa tidak. Maka seorang intinya harus berlindung kepada Allah, takut kepada Allah dari perbuatan zalim. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kedzaliman karena kedzaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya. Nah, dan apabila dia terjerumus di dalam kedzaliman, maka hendaknya segera dia bertobat. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tobat yang sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni. Karena Allah Maha Pemurah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan zalim yang paling tinggi sekalipun, yaitu zalim syirik, kalau seorang itu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, maka Allah akan mengampuninya. Apalagi zalim kepada manusia. Apakah orang yang mati karena membela hartanya atau dirinya atau kehormatannya, dia termasuk syahid? Ya, ada hadisnya. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, siapa yang meninggal karena membela hartanya, membela kehormatan dirinya, maka dia adalah syahid. Nah, ini apa ini? Ini sudah kayaknya ya, apa belum ya, lupa. Ustaz, mana yang lebih afdal, nikah dulu ataukah ataukah menuntut ilmu? Ya, apakah nikah lebih dulu sebab akhwat yang ana bidik merupakan seorang yang pintar, atau harus ana relakan dan mencari yang lainnya sebab ana juga masih belum siap? Kurang siap pilot. Nah, kalau belum siap, mendingan tuh apa? Sibukkan dulu dengan apa? Menuntut ilmu. Ya, sibukkan dengan menuntut ilmu. Insyaallah kalau memang sudah waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan yang terbaik untuk kita. Ya, kalau sekarang belum siap, misalkan sudah fokus kepada apa? Kepada menuntut ilmu terlebih dahulu. Nah, kecuali kalau memang kebutuhan untuk menikah ini sangat mendesak, ya, dalam artian seorang atau seorang santri misalkan sudah pengen sekali nikah, kalau enggak segera nikah misalkan malah apa, terjerumus dalam dosa zina misalkan dan sebagainya, maka yang didahulukan adalah nikah nanti sambil apa, sambil sekolah. Ya, jadi mana yang lebih utama tergantung kepada keadaannya. Ini enggak bisa dikatakan menikah lebih utama atau menuntut ilmu lebih utama, karena orang itu beda-beda. Ya, kondisi orang itu berbeda-beda. Ada yang udah banget, maka seperti ini menikah lebih utama. Ada yang enggak, cuma seneng-seneng aja. Ya, siap juga. Kayak tadi pertanyaannya, ternyata belum siap juga. Maka seperti ini, maka hendaknya apa? Fokus untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Itu jauh lebih baik. Ya, lebih baik. Karena menikah, karena menuntut ilmu sambil menikah itu juga enggak gampang. Dia harus menafkahi, ya, harus pintar membagi waktu, ya, harus pintar juga mencari maisyah, mencari nafkah, dan itu tambahan beban. Berbeda kalau seorang fokus menuntut ilmu, maka ini lebih mudah, lebih enteng. Ya, makanya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' Ahlaki Rawi wa Adab Islami', beliau mengatakan wa yustahabbu li talibil ilmi ay yakuna azba. Dan dianjurkan seorang penuntut ilmu itu apa? Bujang. Maksudnya lebih bagus. Karena selama tidak ada dorongan yang kuat untuk menikah, lebih bagus apa? Bujang terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau dia sudah nikah, itu ngatur waktu untuk cari nafkah susah. Ya, cari waktu untuk nafkah, mau murojaah digoda sama anaknya, anaknya mertua. Ya, digoda sama anaknya, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Nah, jadi selagi antum belum ada dorongan kuat untuk menikah, ya, belum siap juga untuk menikah, lebih bagus yaitu apa, fokus untuk menuntut ilmu. Insyaallah kalau sudah waktunya, ya, akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi antum laki-laki lulusan Al-Furqan lagi, wah itu laku sekali. Tenang aja. Kalau enggak laku, banting harga. Diskon besar-besar. Baik. Ini ada. Ustaz, bagaimana hukum jual beli kucing? Ada larangannya ya dalam hadis. Ada larangannya. Naha Rasulullah SAW an bai'is sinaur. Rasulullah SAW melarang jual beli apa? sinaur. Sinaur itu adalah kucing. Hir. Ya. Nah, dalam riwayat Muslim ada larangannya. Sehingga tidak diperbolehkan jual beli apa? Kucing. Ustaz, mau tanya, apa hukum selonjoran kaki pada saat kajian? Selonjoran kaki. Yang paling bagus adalah kita bersila, itu yang adab. Ya, tapi kalau selonjoran, ya, kalau memang capek, insyaallah tidak mengapa. Kalau memang capek, ya. Tapi kalau kita tidak ada udzur, maka yang paling bagus, yang sesuai dengan adab, ya, lebih bagus adalah dengan apa? Dengan kita bersila. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita serius, ya, dan beradab, memuliakan ilmu, majelis ilmu, ya, memuliakan ustadz yang menyampaikan ilmu juga, ya. Tapi kecuali kalau memang capek, ya, kesemutan misalnya, nah itu tidak mengapa insyaallah. Secara hukum sih aslinya tidak ada larangannya, ya. Cuma para ulama menyebutkan tidak termasuk adab, tidak termasuk adab. Jadi di antara adab dalam menuntut ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk yang menunjukkan keseriusan dia. Antum perhatikan dalam hadis Jibril, ya, dalam hadis Jibril, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallam, ija'a rajulun shadidu bayadi siyab, shadidu sawadi sar, la yura alaihi asarus safar, wala ya'rifuhu minna ahad. Ya, dia sangat hitam rambutnya, putih pakaiannya, tidak ada tanda-tanda safar. Kemudian fa asnada rukbatahu ila rukbatih. Ya, dia menaruh menyandarkan rukbatahu, rukbah itu apa? Pahanya, ya, ila rukbatihi, ke paha Rasulullah sallam, yakni menunjukkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil dalil oleh para ulama bahwasanya hendaknya seorang murid itu mendekat kepada ustaz dan duduk beradab, ya, sehingga menunjukkan bahwa dia serius untuk menuntut ilmu. Karena adab itu sangat penting, ya, agar seorang penuntut ilmu mendapatkan apa? Ilmu. Kalau dia tidak memperhatikan adab, ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu juga. Seorang ulama pernah mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan apa? Ilmu. Ustaz, apakah ada keutamaan menjadi imam sholat? Ya. Apa keutamaannya? Keutamaannya antum meniru Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah imam dalam sholat? Nah, itu salah satu keutamaannya. Yang kedua juga, kalau seorang menjadi imam, itu ikhwan, dia akan menjaga diri. Ya, menjaga dirinya. Artinya, kalau dia menjadi seorang imam, dia akan menjaga kehormatannya. Saya ini imam, maka saya diikuti, saya dipandang oleh masyarakat saya, maka saya harus menjaga kehormatan diri saya sebagai apa? Imam. Ya. Makanya di antara wasiat Luqman kepada anaknya itu agar menjadi seorang dai. Wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kenapa? Karena kalau seorang anak itu dia sebagai dai, sebagai imam, sebagai suri tauladan bagi teman-temannya, bagi masyarakatnya, itu akan menjaga dirinya dari dosa. Ya, akan menjaga dirinya dari dosa. Ya, beda antara siapa juga yang peduli sama saya, sama seorang yang masya Allah dia adalah seorang ustadz atau seorang imam, dia pasti akan menjaga kehormatan dia, ya. Nah, di antaranya juga yaitu itu kesempatan bagi kita untuk mengajari manusia tata cara sholat. Nah, ya, bukankah dulu Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya, sallu kama raaitumuni usolli. Bahkan pernah Rasulullah itu sholat di atas mimbar, ya, sholat di atas mimbar. Taip. Ini ada sebentar. Dua lagi pertanyaan. apa hukum menghilangkan tai lalat? Dan apakah itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT? Tai lalat, apakah termasuk merubah ciptaan Allah SWT? Wallahu alam, tai lalat itu terkadang menjadi aib, terkadang juga tidak. Ya, terkadang juga tidak. Kalau misalkan dia cuma sedikit, apalagi tempatnya pas gitu ya, tempatnya pas itu malah bikin manis ya. Ya, ya kan? Ya, maka dalam posisi seperti ini atau dalam kondisi seperti ini tidak perlu dihilangkan, karena dia bukan sebagai aib. Ya, tapi kalau misalkan tai lalat tersebut dianggap sebagai aib karena mungkin terlalu banyak, terlalu besar, maka ini boleh dihilangkan. Jadi patokannya bolehkah dihilangkan atau tidak itu kalau itu sebagai suatu aib. Ya, kalau itu bukan suatu aib, maka hukum asalnya tidak boleh untuk dihilangkan. Seperti maaf, kalau misalkan ada orang punya gigi, giginya itu aib. Ya, misalkan maaf maju misalkan. Maka ini boleh seperti ini untuk dirapikan, itu boleh. Ya, dirapikan karena itu aib. Karena itu aib. Tapi kalau itu bukan suatu aib, maka hukum asalnya tidak boleh untuk merapikan gigi, hanya sekedar untuk berpenampilan biar lebih kelihatan keren, ya, kelihatan ganteng atau cantik, maka tidak boleh. Tapi kalau memang itu aib, ya, maka tidak mengapa untuk merapikannya. Ya, tidak mengapa. Jadi tentang tai lalat tadi, nah itu wallahu alam, ya, diperinci. Apakah itu dianggap sebagai suatu aib atau tidak? Kalau itu dianggap sebagai suatu aib, maka boleh. Mungkin terlalu besar gitu ya tai lalatnya, atau terlalu banyak sehingga menjadi aib, maka itu boleh. Tapi kalau itu cuma sedikit, malah cakep gitu kalau ada tai lalatnya, maka tidak perlu. Karena itu bukan suatu aib. Ya. Nah, adapun kalau itu dianggap sebagai suatu aib, boleh. Seperti misalkan ada wanita kemudian ada jenggotnya, boleh nggak itu dicukur? Boleh, karena itu aib bagi perempuan, itu aib.